بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan barakallahu fikum bacaan tafsir kita. Qala al-imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddina, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ala dhalika huwal khusran mubin. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, katakanlah, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk menyembah Allah azza wa jalla, mengikhlaskan baginya ad-din, agama. Dan aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, dan aku telah diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama kali al-muslimin memasrahkan diri. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku. In asaitu Rabbi, jika aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut azab pada hari yang sangat azim besar. Azaba yaumin azim. Qulillah, katakan wahai Rasul Allah, Allah lah kepadanya aku beribadah dengan mengikhlaskan bagi Allah azza wa jalla agamaku. Fa'budu, maka sembahlah oleh kalian apa yang kalian maukan selain Allah. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka dan keluarga-keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah, itulah dia kerugian yang nyata. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala al-imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay qul ya ayyuhar rasulu linnas. Katakan wahai ar-rasul kepada manusia, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin fi qawlihi fi awwalis surah fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kumandangkan wahai Rasul Allah kepada segenap manusia bahwa aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan saya telah diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berserah diri. Kenapa? Li anni ad-da'i al-hadi lil khalqi. Karena saya ini adalah penyeru dan penunjuk bagi makhluk ila rabbihim, menuju Rabb mereka. Kalau saya sebagai seorang da'i, kalau saya sebagai seorang pembimbing ke jalan Allah, fayaqtadi, maka ini berkonsekuensi, anni awwalu man ittara thamara bima amara bih. Maka aku yang pertama kali untuk patuh pada perintah apa yang dia telah perintahkan dengannya, yaitu Allah. Dan aku adalah man aslam awwal man aslam, orang yang pertama kali menyerahkan diri. Ini konsekuensi. Wa hadzal amru la budda min iqa'ihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mimman za'ama annahu min atba'i. Beliau al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan perkara ini, kepatuhan, ketundukan, kepasrahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang memang mesti terjadi pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini kemestian harus terjadi pada diri orang yang menyangka atau menganggap bahwa dia adalah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi barakallahu fikum, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa pengikut atau siapa saja yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikapnya adalah orang yang pertama kali melaksanakan perintah yang Allah diperintahkan atau Allah memerintahkan dengannya, dan barisan orang yang pertama kali memasrahkan diri. Barakallahu fikum. Fala budda minal islami fil a'mali dhahirati wal ikhlas lillah fil a'mali dhahirati wal batinah. Maka semestinya untuk kemudian berislam dalam amalan-amalan zahirah lahiriah, dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam amalan lahiriah dan batiniah. Ini yang harus ada barakallahu fikum pada diri seseorang yang mengikuti atau mengaku pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nikmat ini sudah kita genggam barakallahu fikum. Kita mencoba membenahi lahiriah kita dengan tunan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita mencoba untuk memerangi hal-hal yang merusak keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang membantu kita untuk melakukan ini semua. Pertama, tentu teman kita yang baik, teman kita yang saleh, teman kita yang salihah, yang membantu kita, yang mengingatkan kita barakallahu fikum untuk selalu tulus dan ikhlas di dalam berjuang agama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, lingkungan sungguh amat sangat mempengaruhi untuk seseorang bisa berbenah, bisa memperbaiki. Maka oleh karena itu, pertemanan harus kita benar-benar menjaganya barakallahu fikum, dan mengoreksi setiap saat siapa teman kita. Yang kedua, lingkungan yang kita berada pada harus mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari seorang sunni dan sunniyah, salafi dan salafiyah, agar jangan ada orang yang melakukan pengerusakan barakallahu fikum di dalamnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjaga lingkungan kita, sama artinya menjaga generasi salafiyin dan salafiyat yang hidup di lingkungan tersebut. Barakallahu fikum. Naam, maka oleh karena itu sekali lagi kita terus berupaya untuk menjadi orang yang pintar di dalam mencari teman, karena nasnya dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha, malamnya bagikan siangnya, tidak ada yang tersembunyi tentang pentingnya dan anjuran agama untuk mencari teman. Kedua, lingkungan barakallahu fikum harus dijaga dan harus dilindungi dari siapapun yang melakukan pengerusakan dan kerusakan di dalamnya. Hafizani wa hafizakumullah. Kemudian barakallahu fikum, keberikutnya, qul inni akhafu in asaitu rabbi, katakan sesungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, jika aku bermaksiat kepada Rabbku, fima amarani bihi minal ikhlasi wal islam, terhadap apa yang dia Allah telah memerintahkan aku dengannya, minal ikhlas, dari keikhlasan, wal islam, dan kepasrahan diri. Jadi barakallahu fikum, aku takut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika aku bermaksiat kepada Rabbku, ke dia tidak ikhlas lagi atau tidak lagi punya kepatuhan dan ketundukan terhadap agamanya, tidak lagi mau tunduk terhadap al-haq, tidak mau tunduk barakallahu fikum terhadap kebenaran, rahimani wa rahimakumullah, saya takut dan khawatir jikalau kemudian Allah memerintahkan keikhlasan saya langgar, atau Allah memerintahkan melalui Islam untuk memasrahkan diri terhadap bimbingan-bimbingan agama, saya melanggar, azab yaumin azim, aku takut azab pada hari yang besar, yakhludu fihi man asyraka wa yu'aqabu fihi man asa, kekal di dalam azab tersebut orang yang melakukan kesyirikan dan disiksa di dalamnya orang yang bermaksiat. Barakallahu fikum. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku takut dan khawatir jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Bagaimana bentuk maksiatnya? Allah telah memerintahkan kepadanya untuk al-ikhlas, dilanggar, dirusak, dihancurkan keikhlasannya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk tunduk dan patuh, ternyata dia sombong dan angkuh. Barakallahu fikum. Ini adalah kemaksiatan yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan, saya takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Katakan wahai Rasul Allah, kepada Allah lah aku beribadah, mengikhlaskan baginya agamaku ini, maka sembahlah kalian siapapun yang kalian kehendakin Allah. Kama qala ta'ala, ini konsep barakallahu fikum, yaitu pembelajaran tentang keberanian untuk melakukan pembelaan terhadap al-haq. Silakan Anda mau berbuat terserah. Barakallahu fikum. Yang penting saya tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah. Silakan kalian mau berbuat apa saja untuk kemudian kami akan siap terus membela kebenaran. Kul kulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, qul ya ayyuhal kafirun, wahai segenap orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan antum wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan mau menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini adalah barakallahu fikum pembelajaran sikap keberanian untuk mengatakan yang hak itu adalah hak, barakallahu fikum, yang batil itu adalah batil, dan tidak pernah akan selesai berperang antara kebenaran barakallahu fikum dan kebatilan. Tetapi dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا, dan katakan Muhammad, bahwa telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan lenyap. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di saat Allah Azza wa Jalla mempermisalkan antara hak dan yang batil, aduhai betapa indahnya Allah Azza wa Jalla mempermisalkan antara petunjuk dengan al-batil. Pertama, Allah mempermisalkan dengan air yang mengalir ke lembah, dan lembah itu menyerap dan menampung air sesuai dengan kadarnya. Kemudian bersama air yang mengalir ke lembah ini ada zabad. Zabad itu artinya buih. Kemudian yang kedua, Allah mempermisalkan antara hak dan yang batil itu antara logam yang disepuh. Barakallahu fikum. Setelah logam ini disepuh, apakah dia adalah logam emas atau logam perak, lalu kemudian terbuang dari logam emas atau perak ini adalah jenis campuran-campuran besi atau yang semisalnya. Zabadum mithlu, sama dia seperti buih itu. Kata Allah Azza wa Jalla. Terus apa, Abdullah? Kadzalika yadribu Allahu al-haqq bil-batil. Demikianlah Allah mempermisalkan antara kebenaran itu dengan kebatilan. Allahu Akbar. Allah permisalkan kebatilan itu dengan buih. Allahu Azza wa Jalla mempermisalkan kebatilan itu dengan logam-logam yang lenyap dari emas dan perak tersebut. Allah kemudian mengatakan, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Maka yang berguna, yang bermanfaat bagi manusia, itulah dia al-huda. Allah akan kekalkan, Allah akan jaga, Allah akan tetapkan. Adapun zabad, buih itu akan hilang dan lenyap, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla yaqul, wa naqdhibu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu. Kami lemparkan di atas kebatilan itu al-haq, lalu al-haq itu melumatkan, barakallahu fikum, kebatilan. Memang benar, kebatilan itu seolah-olah meraja, bisa menang, bisa tampil di permukaan. Kapan? Di saat tidak ada pertarungan dengan kebenaran. Kata para ulama menjelaskan, maka di saat kebenaran itu datang barakallahu fikum, kebatilan itu pasti akan kalah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Pelajaran yang sangat berharga dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-Haqqu awil hud ya'lu, bahwa kebenaran itu terus meninggi, wad-dhalal dan kebatilan itu adalah rendah dan hina. Barakallahu fi. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat ini memberitahukan kepada kita sikap ketegasan seseorang di saat dia telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla mengerti antara yang hak dan yang batil, untuk kemudian kokoh, stabil, kuat untuk berpegang dengan kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala innal khasirina haqiqatan humul ladina khasaru anfusahum. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu sebenarnya merugi adalah orang yang telah menjadikan diri-diri mereka merugi. Haitsu harramuha thawaba. Dari sisi mana mereka menjadikan diri mereka merugi? Yaitu mereka cegah diri-diri mereka untuk memperoleh thawab, memperoleh pahala. Barakallahu fiik. Kip contohnya, seseorang berbuat, dia tidak didasari oleh keikhlasan. Riyaan wa sum'atan wa ujuban. Dia berbuat karena ingin tampil riya. Dia berbuat karena landasan ujub. Barakallahu fikum. Atau ingin ujub di belakangnya. Atau sum'ah rahimani wa rahimakumul. Harramuha as-sawabah. Kerugian yang mereka perbuat pada diri-diri mereka, mereka haramkan. Barakallahu fikum. Diri mereka as-sawaba, yaitu pahala. Kerugian buat diri mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk juga di dalamnya adalah orang yang telah berbuat baik, lalu kemudian dia menyakiti orang yang dia telah berikan kebaikan dengan mengungkit-ngungkit kebaikannya. Barakallahu fikum. Ya, saya telah berbuat demikian, ya ndak tahu, malu, dan yang semisalnya. Menyakiti orang yang barakallahu fikum telah dibantunya, maka ini termasuk daripada orang yang telah mengharamkan dirinya dari at-tawab. Lenyap, dia telah berkorban, dia telah berbuat, tetapi dia barakallahu man wal adha. Dia mengungkit-ngungkit pemberiannya, lalu dia menyakiti orang yang diberi. Sungguh barakallahu fikum, dia telah mengharamkan dirinya as-sawaba, yaitu pahala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini gambaran orang yang telah merugi buat diri mereka sendiri. Mereka haramkan diri mereka untuk mendapatkan pahala. Nas'alullah salamat al-afiyah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wastahaqqat bisababihim wakhimal iqab. Maka diri mereka itu pantas untuk kemudian mendapatkan wakhim, yaitu besarnya hukuman karena ulah mereka sendiri. Mereka yang menjadikan diri-diri mereka merugi. Barakallahu fikum. Maka ayuhad du'at ilallah wa ayuhad da'i ilallah, ahlus sunnati wal jamaah, sebesar apapun amalan yang kau lakukan, jangan rusak amalan itu dengan riya, ujub, sum'ah, dan yang semisalnya. Jangan engkau haramkan dirimu untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga ketulusan, jaga keikhlasan. Barakallahu fiik. Walhamdulillah, sampai pada hari ini ikhwanuna jazahumullahu khair terus memberikan bantuan terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla ma yuridun. Ya, mereka tidak menginginkan sanjungan, pujian. InsyaAllah mereka menginginkan amal jariah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semoga kita terus memperoleh amalan jariah kita barakallahu fikum. Jangan sampai kita memutuskan dari diri kita sendiri nilai amal jariah rahimani wa rahimakumullah. Betapa merugi engkau barakallahu fikum di kehidupan dunia ini sebelum akhirat. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa ahlihim yaumal qiyamah. Dan mereka yang telah menjadikan keluarga-keluarga mereka merugi pada hari kiamat. Farraqa bainahum wa bainahum. Mereka cabik-cabik urusan mereka dan keluarga mereka. Washtadda alaihimul huzn wa adzmul khusran. Dan semakin ganas di hari kiamat kelak kesedihan yang dia pikulkan kepada keluarga mereka dan kerugian yang sangat besar. Ini barakallahu fikum akibat dari perbuatan di dunia merugikan diri sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwa itulah dia kerugian yang nyata. Alladzi laisa mithluhu khusran, alladzi laisa mithluhu khusran. Tidak ada yang sepertinya lagi dari kerugian. Wa huwa khusranun mustamirrun la ribha ba'dahu bal wala salamah. Yaitu kerugian terus berkesinambungan barakallahu fikum, apalagi kalau dia tidak bertaubat kembali ke jalan Allah azza wa jalla, terus barakallahu fikum melakukan kerugian tersebut. Wa huwa khusranun mustamir, kerugian yang terus berkesinambungan, tidak ada keberuntungan setelahnya. Bal wala salamah, dan tidak ada keselamatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, buang pada diri kita ego, egois, tidak mau kemudian rujuk kepada al-haq, tidak mau mengikuti barakallahu fikum kebenaran, apalagi di saat dia sudah mengerti kebenaran itu. Maka jikalau engkau tamadi alal batil, terus menerus di atas kebatilan, anda tidak akan pernah berbahagia di dalam hidup barakallahu fikum. Bukankah kemarin kita semuanya berasal dari orang yang tidak berbahagia? Al-jawabu na'am. Di saat kita belum mengerti dakwatu sunnah wa dakwatu salafiyah, walaupun mungkin dia kita genggam, jabatan ada di pundak kita, gampang kita untuk kemudian bisa melipat gandakan 1000 menjadi 2000 lewat rentenir dan yang semisalnya, seolah-olah kita orang yang bahagia dengan usaha. Ternyata anda melarat sesungguhnya barakallahu fikum, belum datang sudah terpampang di depan usaha hutang, hutang, hutang, dan yang seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Dakwah pun datang menyambut giliran kita setelah teman-teman kita mendahului kita. Tidak ada istilah terlambat. Semuanya adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah kita mengenali al-haq itu, mengenali dakwah barakallahu fikum, kita menemukan ternyata ketenangan dan ketenteraman itu bersama ketaatan kepada Allah, lurus di dalam melakukan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, berjalan bersama orang-orang saleh, min salafina saleh ridwanullah alim ajma'in. Ada ketenangan, ada ketenteraman, ada kebahagiaan, muncul keberanian di dalam hidup. sebelum mendapatkan hidayah betapa kerdil jiwanya. Kecil barakallahu fikum. Setelah dia mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Menjadi tempat kebaikan ditambah kebaikan ditambah kebaikan. Maka kalau ini yang menjadikan kita berbahagia di dalam hidup. Maka jangan kita menganggap setelah kita tinggalkan yang menyebabkan kebahagiaan itu al-haq. Lalu kemudian kita menganggap diri akan tenang dan tenteram. Kita menganggap diri akan paling bahagia. Kita menganggap diri akan menjadi orang yang paling terhormat dan mulia abadan. Selama-lamanya tidak. Yang menjadikan engkau terhormat di saat engkau berada di atas kebenaran al-haqqu min rabbina, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kerugian apabila seseorang tidak lagi mau melindungi dan menjaga dirinya, mengharamkan dirinya dari pahala amal-amal solehnya yang dia sedang kerjakan atau yang sudah dia lakukan, digugurkan, dihancurkan, dirusakkan, sungguh itu adalah kerugian yang sangat fatal di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya engkau tega menjadikan dirimu merugi, engkau akan tega untuk berbuat kepada orang lain, merugikan mereka, barakallahu fikum. Engkau tidak akan berpikir lagi untuk dakwah, untuk ini. Karena anda sudah berbuat kerugian yang fatal buat diri engkau sendiri. Maka engkau tidak akan pernah mau orang lain bisa bahagia bersama al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus menjaga diri agar bisa mendapatkan thawab dari amal soleh kita. Asal tidak terus sabarkan diri. Berjalan membina anaknya muslimin. Berjuang untuk dakwatus salafiyah. Telah mendahului kita. Orang-orang besar di kehidupan mereka. Hidup mereka penuh dengan tantangan dan ujian. Tetapi mereka menjadi orang yang berbahagia. Sekembalinya mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, rahimani wa rahimakumullah, thumma dhakara shiddata. Kita baca ayatnya, belum kita baca. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaquni walladzina jtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibadi. Kata beliau barakallahu fikum, kita terjemahkan, bagi mereka di atas mereka dhulalun, lipatan-lipatan minar dari api neraka. Dhulal yaitu seperti awan yang menggumpal, barakallahu fikum, tetapi ini adalah gumpalan api. Lihat enggak ketika peristiwa kejadian milik saudara kita Pak Adi, bagaimana api itu bergumpal-gumpal, barakallahu fikum, merah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di pasar kemarin juga diperlihatkan bagaimana api itu gambaran, ya dhulal, dhulalun minan nar. Bukan cuma kemudian dari atas, gumpalan-gumpalan, barakallahu fikum, api itu. Wa min tahtihim dhulal. Dan dari bawah mereka juga demikian, barakallahu fikum, berlipat-lipat api itu bagaikan awan gelap. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang menjauh dari taghut, peribadatan kepada selain Allah, ayabuduha, untuk mereka ibadahi sembah, wa anabu ilallah, dan mereka bertobat kembali kepada Allah, mereka-mereka ini lahumul busra, bagi mereka kabar gembira, kabar yang menyenangkan. Fabashir ibadi, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Kata beliau rahimahullah, thumma dhakara shiddata ma yahsul lahum minasyaqai faqala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dahsyat apa yang terjadi buat mereka dari kecelakaan. Faqala, Allah berfirman, lahum min fawqihim dhulal minan nar ay qat'un adzabun kasahabil azim, yaitu potongan-potongan azab bagikan gumpalan awan yang sangat besar. Wa min tahtihim dhulal, dan dari bawah mereka juga demikian. Barakallahu fikum. Dzalika al-wasful ladzi wasafna bihi azab ahli an-nar sautun yasukullah bihi ibadahu ila rahmatihi. Kemudian mengatakan, demikian sifat yang kami telah sifatkan baginya tentang azab penduduk neraka ini adalah benar-benar cemeti dari Allah Azza wa Jalla untuk menggeret hambanya, menggeret dengan cemeti tersebut hal yang menakutkan itu hamba-hambanya, ila rahmatihi, kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang menakutkan, yang mengerikan tersebut sebagai cemeti yang Allah Azza wa Jalla menggiring dengannya hamba-hambanya menuju rahmat Allah Azza wa Jalla. Yukhawifullahu bihi ibadah, yang Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku. Ay ja'ala ma'a'addahu li ahli syaqa'i minal adha da'iyan yad'u ibadahu ila taqwa. Allahu Azza wa Jalla menjadikan apa yang dia telah persiapkan bagi orang yang celaka dengan dari azab, apa yang Allah telah persiapkan dari azab terhadap mereka yang celaka hidupnya, Allah jadikan sebagai da'i, pengajak, yang menuntun, yang menyeru, yang memanggil. Da'iyan yad'u ibadahu ila taqwa, mengajak hamba-hambanya agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa zajran amma yujibul azab, dan menjauh dari apa yang mewajibkan baginya azab, ay mengharuskan dia terkenai azab. Jadi Allah Azza wa Jalla menakuti hambanya, menyebutkan siksaan, kecelakaan, kerugian, untuk menanamkan rasa takut pada hambanya, satu. Kedua, mengajak mereka agar mereka itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka membentengi diri dari perkara yang menyebabkan azab itu datang. Fasubhana man rahima ibadahu fi kulli syai', maha suci zat yang telah sayang kepada hamba-hambanya dalam segala sesuatu. Wasahala lahumut turuqa al-musilata lillah, dan maha suci Allah yang telah menggampangkan dan memudahkan bagi mereka jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Wa hassahum ala sulukiha, dan dia maha suci Allah telah mendorong dan menganjurkan hamba-hambanya untuk menempuh jalan tersebut. Wa raghabahum bikulli muraghibin tashtaqu lahu nufusu, dan Allah Azza wa Jalla menanamkan kecintaan pada setiap mereka dengan segala bentuk dorongan untuk yang memikat hati jiwa-jiwa. Watatma'innu lahul qulub, dan yang menenteramkan hati. Wa hadzarahum minal amali li ghairi dhalik ghayatat tahdhir, dan Allah telah memperingatkan mereka untuk melakukan selain itu dengan peringatan yang tinggi. Wa dzakara lahumul asbabaz zajirata antarkihi, dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sebab-sebab pencegah dari meninggalkannya. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ini semua agar hamba-hambanya itu mau bertakwa kepadanya. Barakallahu fikum, dengan membongkar kehidupan orang yang merugi dan yang dipersiapkan azab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang mengerikan. Allah jadikan itu semua sebagai cemeti. Rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kedua, bentuk kemudahan dan kegampangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla agar jiwa itu benar-benar tertarik, agar hati itu benar-benar tentram. Barakallahu fikum. Jadi ini yang beliau sebutkan rahimani wa rahimakumullah, azab yang pedih untuk menakuti hamba-hambanya. Hafizani wa hafizakumullah. Setelah itu beliau menyebutkan kondisi orang yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun besar dosa, kesalahan seseorang, kezaliman yang diperbuat, Allah Azza wa Jalla lebih sayang terhadap dirinya dari dirinya sayang terhadap dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla lebih sayang. Dia jatuhkan, jerongkokkan dirinya ke dalam dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan kekeliruan. Ini gambaran dia tidak sayang terhadap dirinya sendiri. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kasih sayang yang sangat dalam. Allah bukakan baginya pintu untuk taubat. Allah dahulukan rahmatnya dari murka dan azabnya. Namun terkadang banyak manusia ini yang tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing, mengarahkan kita dengan ilmu agama, dibantu dan ditolong untuk mengamalkan. Hafizani wa hafizakumullah. Selalu saya ingatkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-khairu was-sa'adatu wal-kamalu was-salahu fi naw'aini mahsurun fi naw'aini fil-ilmin nafi' wal-amalis salihi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kebaikan itu, kebaikan buat diri, kebaikan buat keluarga, kebaikan buat orang lain, ada kebahagiaan, kesempurnaan, dan bahkan kebagusan terhimpun pada dua perkara. Pertama, fil ilmin nafi', pada ilmu. Tetapi sifat ilmu itu adalah nafi'. Yang kedua, fil amali, di dalam beramal, dan sifat amal itu harus saleh. Barakallahu fikum. Ini yang menjadikan atau tanda kebahagiaan pada seseorang, tanda kebaikan, kebagusan pada seseorang, dan kesempurnaan seseorang di saat dia menggenggam ilmu nafi' dan juga al-amalus salih. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله. تفضلوا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم.